Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتف الله عزاكم الله. Kita memasuki bab berikutnya daripada kitab Fadhlul Islam. Berkata penulis rahimahullah, babu ma jaa fil khuruj an da'wal Islam. Bab maja'a, apa yang datang, yakni dari dalil-dalil terkait dengan hukum keluar Islam, dari seruan Islam. Wa qawlihi ta'ala, yakni dan firman Allah Ta'ala, wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dialah yang telah menyebut kalian sebagai muslimin sebelumnya. Ya, ini pada umat-umat sebelum kita, mereka juga disebut muslimin. Orang-orang yang beriman kepada para rasul, mereka disebut muslimin. Dan yang menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dengan dakwah para rasul, mereka disebut muslimin. Wa fi hadza, dan juga pada umat ini disebut pula oleh Allah sebagai muslimin. Wa anil Harith Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku perintahkan kepada kalian lima perkara, Allahu amaroni bihin, yang Allah memerintahkanku dengannya. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulnya untuk kemudian disampaikan, diperintahkan kepada umatnya. Apa yang pertama? As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah, mendengar dan taat, yakni terhadap ulatul umur, terhadap penguasa. Wal jihad, dan berjihad, ini pun juga masih terkait dengan mereka, para penguasa. Wal hijrah, dan hijrah, hijrah dengan maknanya yang mencakup hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, atau negeri maksiat kepada negeri taat, atau negeri khauf kepada negeri al-aman, itu makna daripada hijrah. Kemudian juga hijrah bimakna tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itu diperintahkan, dan itu senantiasa terus berlaku sampai hari kiamat. Wal jama'ah, dan untuk berpegang teguh dengan jamaah, jamaah kaum muslimin, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan kudeta terhadap penguasa yang sah. Fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala 'arif qatal islam min 'unuqi. Karena sesungguhnya siapa saja yang dia melepaskan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yuraji, kecuali dia kembali. Kecuali dia kembali. Wa mada'a da'wal jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Dan siapa saja yang mengajak kepada seruan jahiliyah, maka dia sungguhnya termasuk daripada penghuni neraka jahannam. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah meskipun dia ini sholat dan puasa? Qal, beliau mengatakan, wa in shalla wa shoma, walaupun dia sholat dan puasa. Na'udzubillah, seruan kepada dakwah jahiliyah itu adalah seruan untuk mengajak kepada neraka. Na'udzubillah. Dakwah jahiliyah adalah dakwah asobiyah, ajakan-ajakan kepada asobiyah, kepada kelompok, kepada golongan. Itulah dakwah jahiliyah. Kelompok skopnya adalah negara ataupun kelompok lebih kecil daripada itu. Ajakan Islam kepada Islam Nusantara, ini adalah dakwah jahiliyah. Islam Melayu kalau ada, ini adalah dakwah jahiliyah. Maka na'udzubillah, ini perkara yang sangat mengerikan, ancaman yang sangat berat, sangat besar. Dan bahkan meskipun pelakunya itu sholat dan puasa. Fada'u, maksudnya fada'u, ini tinggalkan. Fada'u bidakwallah. Atau ya, ulangi. Fada'u, kalau ini berarti mengajak ya. Maka ajaklah. Fada'u berarti mengajak. Kalau fada'u, tinggalkan. Bidakwallah berarti ini ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'u bidakwallah, maka ajaklah oleh kalian, dakwahkan seruan Allah. Alladzi sammakumul muslimin wal mu'minin ibadallah. Serulah dengan seruan Allah yang Allah menyebut kalian muslimin, menyebut kalian mu'minin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Seru dengan seruan ini. Ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, ibadallah. Bukan seruan kepada kelompok tertentu, individu tertentu, ataupun golongan tertentu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qal, hadha hadithun hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tirmidzi dalam sunannya, dan Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih inda Tirmidzi disebutkan oleh para ulama muhaddisin, maknanya bahwa hadis ini memiliki minimalnya dua jalan. Satu jalan adalah hasan dan jalan yang lainnya sahih. Minimalnya dua jalan. Bisa dua-duanya hasan juga bisa, sehingga disebut hasan sahih dalam artian terkumpulnya dua hadis yang hasan ini menjadi sahih. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza tahdzirun min da'wah jahiliyah. Ini merupakan tahdzir, peringatan dari ajakan jahiliyah. Ajakan jahiliyah. Ya ala fulan, wahai keluarga fulan. Ini ajakan kepada kabilah. Ya ala fulan, wahai kabilah fulan. Lah, tidak boleh, kata saya. Ya ahla tauhid, ya ahlal iman. Ini harusnya. Wahai ahlu tauhid, wahai ahlul iman. Ini boleh. Seruan bukan kepada kelompok, bukan kepada person, individu tertentu, bukan kepada golongan tertentu, tetapi kepada tauhid, kepada keimanan, kepada Islam. Ya ahlul Islam, ya ahlul taqwa. Kulluhum ikhwah, idza ja'al harf la yantasibun ya ala fulan. Semua mereka adalah saudara. Apabila terjadi misalnya peperangan, yakni terjadi antara sesama kaum muslimin, la yantasibun ya ala fulan, maka jangan menisbatkan kepada nama-nama golongan. Wahai keluarga fulan, wahai kabilah fulan, ya Qahtan, yakni Bani Qahtan, ya Bani Kada, ya Bani Kada. Tidak boleh, tidak boleh yang seperti ini. Hum syai' wahid, mereka adalah satu. Wal muslimun syai'un wahid, muslimun itu satu. Wala yahtaju bidak wal jahiliyah, dan mereka kaum muslimin tidak butuh kepada ajakan-ajakan seruan-seruan jahiliyah, yang hal tersebut justru akan memecah belah kaum muslimin. Walihada lamma qala ya lal muhajirin wa qala al akhar ya lal ansar, qal sallallahu sallam abidak wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Dan karenanya di saat ada terjadi gesekan antara dua orang, yang satu muhajirin yang satu ansar, terjadi cekcok dan terjadi perdebatan sampai pada taraf saling bersitegang, maka yang muhajirin kemudian berteriak, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, yakni menyeru kepada kelompok, padahal kelompok di sini penamaan muhajirin adalah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Penisbatan kepada sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an kalau membawa kepada pengkultusan dan asobiyah, kepada ta'assub, kepada kefanatikan golongan, itu tidak boleh. Apalagi suatu penisbatan yang tidak ada akar pangkalnya sama sekali dari kitabullah, tidak ada sama sekali dari sunnah Rasulullah. Satu predikat yang diberikan dan disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat, di saat kemudian digunakan untuk asobiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam murka. Yang lain menyatakan ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, maka Rasul menyatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini, ini masih kalian tetap ya mengajak kepada seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Apakah pantas yang seperti ini? Ya. Kalian mengajak kepada golongan-golongan padahal kalian ini telah dipersaudarakan oleh Allah. Fal wajib ad-da'wa bil Islam, maka yang wajib adalah seruan kepada Islam, mengajak Islam. Ayuhal ikhwah, ayuhal muslimun hakadha. Wahai ikhwah, ayuhal muslimun, ikhwati fillah, saudaraku fillah. Yang misalnya indal istighatsah wal haf yahuthum ala qital bismil Islam wa bismil iman, di saat minta pertolongan dan di saat memberikan ya hasungan, memberikan hasungan kepada mereka dalam peperangan ataupun dalam jihad, ya, maka yang disebut adalah sebutan keislaman, ismul Islam, wabil Islam, bismil Islam, iman, ya lal Islam atau ya ahlal Islam, misalnya ya ahlal iman. Demikian. Tapi sedikit yang ditalik oleh Asy-Syaikh bin Baz daripada hadis tersebut. Kembali kepada ucapan muallif wa fis sahih, dan di dalam as-sahih faraqal jamaah qida shibrin famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal lantas mati dia, maka kematiannya itu ala jahiliyah. Mata ala apa, mata mitatal jahiliyah, maksudnya bukan kemudian dia mati kafir, tetapi kematian tersebut mirip dengan kematian jahiliyah, dalam artian seseorang yang mati tanpa memiliki pemimpin, berada dalam kekacauan seperti kekacauannya masa jahiliyah, di mana masing-masingnya ya mereka mengandalkan daripada apa, daripada kabilah, kekuatan kabilah, mengandalkan daripada kesukuan, asobiyah. Kemudian mereka tidak tunduk kepada satu aturan yang baku. Mereka semua memiliki aturan masing-masing dan berlaku pada mereka hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia yang jaya, ya, dia yang memimpin. Itu hukum rimba. Maka setelah datang Islam tidak berlaku lagi yang seperti ini, ya. Kalau kemudian seseorang melepaskan diri dari ikatan baiat, dari kepemimpinan seorang muslim dalam skup negara atau lebih luas dalam skup daulah, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dalam artian yakni bayatnya tersebut yang telah dia nampakkan, dia telah lepaskan dari lehernya sehingga dia tidak memiliki pemimpin. Dengan itu maka dia mata mitatan jahiliyah, ada kemiripan kematiannya seperti kematian orang jahiliyah. Dan tentunya itu merupakan isyarat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Wafihi, ini fisrahih, abidawal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah, yakni masih juga dengan seruan jahiliyah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ini juga merupakan bentuk daripada kecaman Rasulullah SAW bagi siapa saja yang mengajak kepada seruan-seruan jahiliyah. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim, yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kullu ma kharaja an da'wal Islam, setiap siapa saja yang keluar dari dakwah Islam, wal Quran, keluar daripada seruan Islam dan seruan Al Quran, min nasabin, au baladin, au jinsin, au madhabin, au tariqatin, bahwa min izail jahiliyah. Ini definisi dakwah jahiliyah itu seperti apa. Dan memang demikian Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, di dalam setiap definisi yang beliau sebutkan itu menjadi sandaran dan menjadi rujukan, karena pemilihan kata yang sangat tepat dan mencakup dari definisi-definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Kalau kita melihat definisi ibadah misalnya, begitu sangat tepat definisi tersebut, mencakup seluruh daripada macam-macam ibadah dengan kalimat yang ringkas. Demikian pula dakwah jahiliyah. Apa itu dakwah jahiliyah? Kullu ma kharaja an dakwal Islam wal Quran. Segala sesuatu yang keluar dari ajakan kepada Islam dan ajakan Al-Quran, keluar daripada ajakan Islam dan ajakan Al-Quran. Min, ini contoh-contohnya. Baik menyebutkan nasab au baladin, atau menyebutkan balad au jinsin, atau menyebutkan jenis au madhabin, atau menyebutkan madhab au tariqatin, atau tariqah, bahwa min izail jahiliyah, maka itu semua min izail jahiliyah, merupakan penisbatan jahiliyah. Syekh bin Baz menyatakan al-maqsud anna da'awa allati bi ghairil Islam, maksudnya bahwasanya ajakan-ajakan selain daripada ajakan kepada Islam, ya Islam tapi diembel-embeli, Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu. Ini bukan dakwah ajakan kepada Islam. Wahai Islam Indonesia, wahai Islam Malaysia, wahai Islam Britania. Apa ini? Mengajak kepada kelompok dan kepada golongan, kepada negara min balad. Wahai orang Arab, wahai bangsa Arab, sama. Wahai orang Melayu, wahai bangsa Melayu, sama. Nanti masing-masing kelompok jenis, ya, jenis Arab ini jenis Ajam, jenis Arab itu juga masih jenisnya masih terbagi-bagi macam-macam lagi. Orang Ajam pun juga macam-macam lagi nanti. Ya ahla Makkah, ini balad, mencontohkan negeri. Wahai penduduk Mekah, ya ahla Taif, wahai penduduk Taif, ya ahla Najd, wahai penduduk Najd, ya ahl, dan seterusnya. Hadza min da'wal jahiliyah, ini merupakan seruan jahiliyah. Bal yaqulu ayyuhal mu'minun, bahkan semestinya mengucapkan ayyuhal mu'minun, wahai kaum muslimin. Dan itu yang senantiasa kita dengar. Tidaklah muncul istilah Islam Nusantara kecuali hanya baru-baru saja ini. Ajakan kepada jahiliyah, ajakan kepada kelompok yang lebih sempit. Islam adalah luas, rahmatan lil alamin. Ayuhal ikhwah, ini seruan yang luas, ikhwah. Ini ikhwah fillah. Ya ansarullah, ya ibadallah, hakada. Ini boleh. Lanjutan daripada ucapan Syekhul Islam, balam mastasoma muhajiri wa ansari. Bahkan di saat berselisih seorang dari kalangan muhajirin dan seorang dari kalangan ansar, faqala al muhajiri, dan berkata seorang dari muhajirin, ya lal muhajiri, wahai orang-orang muhajirin. Waqala al ansari, dan berkata seorang yang dari ansar, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, abidakwal jahiliyah, apakah dengan seruan jahiliyah, wa ana baina azhurikum, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadban syadida, dan beliau murka pada yang demikian itu dengan kemurkaan yang sangat. Intaha kalamu sallallahu alaihi wasallam. Atayib, intaha kalamu radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah di situ. Rahimahullahu taala, Syekhul Islam. Ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekh bin Baz, atau berkata, iya benar ya. Ta'liq Syekh bin Baz. Hadza huwal wajib. Wa hadzal ladzi yahussuhum yuharrikul qulub. Ini yang wajib. Dan apa yang beliau, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hasung mereka, ini menggerakkan hati-hati, menggerakkan hati-hati mereka. Fa'inda liqa'il adu yahuthum ala liqa' wa sabr bidakwal iman wa dakwal Islam. Dan di saat berjumpa dengan musuh, maka beliau rahimahullah menghasung mereka untuk berhadapan dengan musuh dengan tegar dan sabar, bidakwal iman wa bidakwal Islam, dengan ajakan keimanan dan ajakan keislaman, bukan ajakan kepada sekuler ya, kepada persamaan seluruh macam, semuanya adalah sama, dan tidak pula kepada plural, menyatakan seluruh agama itu benar, ataupun ajakan kepada sektarian, ajakan kepada kelompok dan golongan. Ayuhal muslimun, ajakannya. Ya jundallah, wahai tentara Allah. Ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah. Ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin. Bukan wahai orang-orang Nusantara, wahai bangsa Indonesia. Tidak, walaupun memang di negeri Indonesia, tetapi ajakannya adalah wahai kaum muslimin. Ya ansarullah, ya ansarut tauhid, wahai penolong-penolong tauhid. Hakadha yusajji'uhum wa yakhussuhum bil ismil 'am. Demikian ya beliau menghasung, memberikan tasji, ya, mengubarkan keberanian mereka dengan nama secara umum, bukan nama sektarian. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan kalimat-kalimat yang tersebut dari penulis, babu ma jaa fil khurud an da'wal Islam. Yandur Imam ad-Da'wah rahimahullah taala fi hadzal kitab ila asbab hudutsil iftiraq. Jadi bab ini, ma jaa fil khurud an da'wal Islam, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keluarnya dari da'wal Islam, dari seruan Islam, keluar dari seruan Islam, berarti dia keluar daripada jamaah kaum muslimin. Imam ad-Da'wah rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam hal ini yandur, melihat, memperhatikan fi hadzal kitab, pada kitab ini, yakni pada bab ini secara khusus, ila asbab hudutsi al-iftiraq, melihat kepada apa? Kepada sebab-sebab terjadinya berbagai macam iftiraq, perpecahan-perpecahan, wa tabayyun fi hadhihi al-ummah, dan perbedaan-perbedaan pada umat ini. apa penyebab terjadi berbagai macam perpecahan dan perbedaan? Wa adam istima'il kalimah bainal muslimin. Dan apa penyebab daripada tidak bersatunya ucapan kaum muslimin? Istima'ul kalimah, satu kata. Tidak terjadi satu kata pada kaum muslimin, tetapi mereka ya berbeda-beda kalimat-kalimatnya, bercabang-cabang. Mereka tidak bersatu di atas satu kalimat. Wa ila ma hasala min farah kulli ta'ifa bi madhhabiha. Dan kepada apa yang terhasilkan, terjadi masing-masing kelompok merasa bangga dengan madhabnya, au bi tariqatiha, atau dengan tariqatnya. Wa nasabab istima'in nas wa alla yakuna bainahum tamayyuz wa tafriq. Dan bahwasanya sebab akan terhasilkannya istima'un nas, akan terhasilkannya persatuan manusia, yakni persatuan di sini adalah persatuan muslimin, yakni untuk tidak ada di antara mereka itu perbedaan, tidak terjadi pada mereka itu tafriq, terbeda-bedakan, perpecahan. Bal yarji'u ilal awsaf allati wasafahumullah jalla wa ala biha. Jadi tamayyuz itu antara muslim dengan selainnya. Nah, sekarang yang terjadi justru kaum muslimin tidak membedakan diri dengan yang selain daripada muslimin, ya, baik dari akhlak, perangai, tingkah laku, ataupun dari penampilan. Akan tetapi di antara mereka sendiri, mereka terjadi tamayyuz. Di antara mereka sendiri, di antara kaum muslimin sendiri itu terjadi tamayyuz. Tetapi kepada musuh-musuh Islam justru mereka tidak ada tamayyuz. Ini yang terjadi, sehingga ini menyebabkan kelemahan daripada kaum muslimin. Bal yarji'u ilal awsaf allati wasafahumullah jalla wa ala biha. Bahkan yang seharusnya adalah kembali kepada sifat-sifat yang Allah sifatkan dengannya kaum muslimin. Wal asma' allati asmaha Allah jalla wa ala biha, dan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepadanya, kepada umat ini dengannya. Wan nadhir fi tarikhi hadhihi al ummah yajid anna al asma wa syi'arat wal alqab allati hadatsat fi hadhihi al ummah wa farraqat bainal muslimin anha kathiratun jiddan. Dan orang yang memperhatikan tentang sejarah daripada umat ini, dia akan dapati bahwasannya nama-nama, sebutan-sebutan, syiar-syiar, dan lakop-lakop, julukan-julukan yang ada pada umat ini, yang kemudian memecah belah, mencerai-beraikan antara kaum muslimin satu dengan yang lain, itu sangat beragam, sangat banyak lagi. Ada di sana Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qulabiyah, Karamiyah, kemudian ada tokoh-tokoh Sufiyah dengan berbagai macam tariqah-tariqahnya, Naqsabandiyah, Jiftiyah, Sahrawardiyah, dan yang lainnya. Banyak sekali. Wa hadhil alqab wal asma al-mukhtalifah qad takunu bit-ta'assub ila balad. Dan lakop-lakop dan nama-nama, sebutan-sebutan yang bermacam ragam ini terkadang ya ta'assubnya kepada negeri, ya, mengkultuskan negeri tertentu. Wa qad takunu bit-ta'assub ila qabilah, dan terkadang juga dengan kabilah tertentu. Waqad takunu bita'assub ila rajul, dan terkadang dengan nama tokoh tertentu. Au bita'assub ila fi'ah, atau kepada golongan tertentu. Wa hizb wa jama'ah, dan kelompok tertentu, jama'ah tertentu. Wa firqah, dan firqah tertentu. Au takunu bita'assub ila madhab mu'ayyan, atau ta'assub dengan madhab tertentu. Semuanya sebab tertentu-tertentu. Ini yang membawa kepada perpecahan-perpecahan di tubuh kaum muslimin. Fahadatat asma kathirah fi hadhil ummah qalifalil asma asyariyah, sehingga muncullah berbagai macam nama-nama yang banyak pada umat ini, menyelisih daripada nama-nama syar'i allati dzakarah Allah jalla wa ala fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, au dzakarah Rasulullah SAW fi sunnatih, atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Huwa sammakumul muslimin, dialah yang menyebut kalian muslimin, mu'minin, muttaqin, itu sebutannya, orang-orang yang muttaqin, mu'minin, mukhlisin, sebutan-sebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebutan-sebutan tersebut terkadang bentuknya adalah isyarah seperti salaf. Nikmatus salaf laki ana, kata Rasul kepada Fatimah, sebaik-baik salaf bagimu adalah diriku. Kemudian juga firqatun najiyah, setelah beliau menyebutkan tentang iftirakul ummah, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, maka semuanya adalah di dalam neraka kecuali satu, berarti satu ini yang selamat, ya kan? Sehingga disebutlah dengan firqatun najiyah, illa firqah wahidah, itulah yang selamat, sehingga firqah najiyah disebut firqah tetapi selamat. Kenapa? Karena adanya hadis tadi firqatun najiyah. Atau dengan at-ta'ifatul mansurah. Kenapa? Karena Rasul menyatakan la yazal min ummati ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. La yadurru man khalafa wa man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Ini adalah ta'ifah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan senantiasa ada, sehingga disebut dengan al-mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang ditolong. Juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatu balil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, sehingga itu juga merupakan sebutan yang ada sunahnya di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunahnya al ghuraba atau ifatul mansurah, sehingga tidaklah menjadi sesuatu yang salah, karena ini bukan nisbat kepada kelompok, bukan nisbat kepada golongan, bukan nisbat kepada negeri tertentu, nama orang tertentu, tetapi ini nisbat secara umum kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menisbatkan diri kepada ahlul hadis, menisbatkan diri kepada ahlul athar, maka ini adalah sesuatu yang ma'ruf, ya, sesuatu yang tidak diingkari. Intima wal intisab kepada hal tersebut adalah sesuatu yang syar'i. Adapun intima kepada nama kelompok, nama golongan, ya, nama yang dinisbatkan kepada kelompok, misalnya Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Sofwan, ini nama nisbat kepada rojul, kepada laki, nama laki. Atau nisbat kepada Mu'tazilah, ini nama kelompok, golongan Mu'tazilah. Atau menisbatkan karena ini tindakan-tindakan mereka yang menyelisih daripada syar'i, seperti Khawarij yang mereka itu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Atau perbuatan mereka yang buruk terhadap Ahlul Bait seperti Rafidah, karena mereka menolak daripada salah seorang daripada Ahlul Bait, sehingga disebut Rafidah. Al-Muhim, setiap kelompok-kelompok tersebut menisbatkan diri ke sesuatu yang tidak ada syar'inya. Bahkan mereka sendiri, ya, di saat membuat satu nama, maka sesuatu tersebut, nama tersebut sama sekali tidak ada aturannya, tidak menisbatkan kepada ayat di dalam Al-Quran, tidak pula menisbatkan kepada sesuatu yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti disebut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh, tidak ada sama sekali. Berbeda dengan intisab kepada salaf. Dan intisab saja itu tidak mencukupi. Seseorang bisa saja saya menyatakan, ya, diri saya salafi, misalnya, diri saya ahlu sunnah. Tetapi apakah amalan dia sesuai dengan amalan salaf? Apakah, ya, amalan dia sesuai dengan apa yang dia klaim? Sehingga intisab saja tidak mencukupi. Seperti Hizbullah misalnya, itu adalah kelompok Allah. Apakah Hizbullah mewakili daripada kelompok Allah? Artinya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika Hizbullah? Ternyata tidak. Maka sekedar ya dakwaan ataupun aku-akuan itu tidaklah mencukupi. Sama juga dengan salaf. Setiap orang yang menyatakan salafi, salafi, salafi, tidak mesti dia salafi. Hizbi, jilt, seperti, ya, Khawarij, mereka pun juga mengatakan dirinya salafi. Berbagai macam kelompok-kelompok sururi juga mengatakan salafi. Jihadi mengatakan salafi. Allahu musta'an. Sehingga dibuktikan dengan manhaj, dengan akidah, dengan bagaimana dia menjalankan agamanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum.